Maloba yo kolo bananga na yo kire kipuruwe Kolingo soki eleki makasio Eko pantala kano koka mubiba Eko tinta na kaka bumbu Oyo kimate Maloba yo kolo bananga na yo kire kipuruwe Kolingo soki eleki makasio Eko pantala kano koka mubiba Eko tinta na kaka bumbu Oyo kimate Eko pantala kana mboka mubiba Eko tinta na kaka pungu Oyo kimatema Ye nalingi ye mingia Ye toko pantala desango Toko fanta yu kipulu Mokono yango simba koningisa Mama, pas au ciel.